Jika ingkar mungkar dalam hati hanya sebatas kekesalan dan kemarahan karena hukum Allah dilanggar tanpa mendoakan, apa itu termasuk? Enggak, harus memang memungkirinya ya. Kalau kesal saja gara-gara orang utang gak bayar, kesal sama dia itu bukan ingkar mungkar. Dan itu memang kesalnya itu gak usah ikut yang kesal. Ingkar mungkar, ingkar mungkar itu artinya kita melarang kemungkaran itu, memberhentikan supaya tidak terulang. Seringkali kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemungkaran itu menimpa seseorang. Misalnya ada orang suka utang nih, dan datang kepada si fulan. Ternyata orang ini sudah punya utang banyak di tempat-tempat lain. Tapi selalu terjadi kasus tidak ada ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Dibiarin aja. Ah, itu orang utang. Oh, buruk orang itu. Gak pernah diingatkan. Ya, mungkin ditagih sekali, selesai. Tapi itu setelah diceritakan. Allah buat orang ini terus berbuat kemungkaran nih. Sampai tiba ke titik satu orang yang nanti bisa memungkirinya. Kalau enggak terus diterjadi. Agar siapa nih yang mau memberhentikan kemungkarannya nih. Gitu kan? Kadang-kadang tertimpa kepada kita justru karena Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala di situ. Jelihlah gitu kan. Ingkar mungkar itu yakinlah saudaraku tidak berat sebenarnya. Asal mau dilakukan aja. Allah SWT akan mudahkan. Gitu kan? Allah SWT akan